kemana? Saha eta, saha eta. Ibu-ibu ngagalanu. Saha eta, saha eta. Yehu angkat bade kemana? Saha eta. Jalan tangan jalan mudas nakat cinta nanti pasim pajangi tepung dui uaan nembang harapan mu endah dina ciptaan hering galinan mangkun keun urang padungan di sorangan mapadu awang pang jug-jugan nyorang hirup mabarengan hareureung galinan ngadeung urang halang galinan mangkun keun urang padungan di sorangan mapadu orang biru babarannya saha eta saha eta mulih di mana saha eta saha eta cepat enang ngagandengan saha eta yehnu imut mulih di mana saha eta saha eta cepat enang cepat enang cepat ir anu keur ngibing di kempang kenang urang duri dua anu nang kamalang ngarang salah poe panjang saha urang munggu hirup pepasangan bahwa nandang larang ayeuna pareng lagjana urang saha urang saha kuring durirang saha kuring saha urang munggu hirup bareng bagian saha eta saha eta yeuhmu angkat bade kamana saha eta imut ucu ngagelenyu saha eta saha eta imut mulih di mana saha eta cepat enang ngagandengan saha eta.